Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar listener? Semoga dalam kondisi sehat semua dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini masih bersama Dodo Wahyudi di acara Insaf, bincang santai penuh faedah. Enggak seperti biasanya nih listeners, kalau misalnya kita biasanya itu ngomongin masalah din, masalah agama, kali ini kita bakal ngobrolin masalah bisnis. Wah, siapa yang pengen cuan nih, siapa nih? Jadi kalau kita ngomongin masalah bisnis, sementara kita tahu kan banyak sekali perusahaan ataupun usaha toko-toko yang udah gulung tikar ya, udah tutup di musim pandemi sekarang ini. Tapi di sisi yang lain nih, ada juga yang berhasil memanfaatkan kondisi ini itu sebagai membuka bisnis ataupun sumber rezeki baru. Nah, ada juga yang seperti itu nih listeners. Kali ini kita bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar Mas Haris? Alhamdulillah. Masya Allah. Keluarga sehat ya di rumah ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Haris ini listeners adalah founder dari GE Med Plus. Yang tadi Ani bilang kalau GE Med Plus itu merupakan salah satu perusahaan yang baru sekali dan ini dirintis pas waktu musim-musim pandemi sekarang ini. Sedikit cerita nih ya tentang GE Med Plus, mungkin aja listener masih belum tahu nih, apa sih GE Med Plus itu? GE Med Plus itu adalah sebuah vendor penyedia pelaksana protokol kesehatan yang bisa diaplikasikan di berbagai acara seperti pernikahan, seminar, wisuda, dan yang lainnya. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang penyedia protokol kesehatan ya Mas ya? Betul. Jadi kalau pengen buat hajatan, pengen buat acara segala macam, pengen acaranya itu steril dan sesuai dengan protokol kesehatan, GE Med ini menyediakan. Nah, kita bakal ngobrolin soal ini nih, listeners. Mas Haris ini awal mulanya gimana nih? Kok bisa kepikiran untuk bikin satu bisnis yang orang lain gak kepikiran di musim pandemi? Karena masing-masing udah kepikiran untuk nyelamatin bisnisnya masing-masing. Itu gimana Mas awalnya Mas? Sebenarnya bulan Maret ya. Maret ketika pemerintah menetapkan status kewaspadaan darurat atas virus corona and covid itu. Maret itu di Wuhan ya? Enggak, di Wuhan. Di Wuhan sudah bulan Desember. Oh, Desember. Maret ketika Indonesia ketika menetapkan status kewaspadaan darurat, kita juga terdampak. Jadi terdampak. Sebenarnya usaha saya tidak di sini. Jadi di usaha yang sebelumnya yang sangat terdampak. Karena usaha saya sebelumnya begitu dekatnya atau begitu terdampaknya dengan apa yang disebut dengan kebijakan PSBB. Jadi ketika pemerintah menetapkan ini bulan Maret saya sudah tidak ada pekerjaan. Maret, April, April saya masih bisa menggaji full. Mei gaji full tapi tanpa tunjangan. sudah turun. Iya. Kemudian Mei, Juni. Juni kemudian saya berpikir awal Juni ini kira-kira mau sampai kapan gitu kan? Kemudian kalau nggak salah ada kelonggaran dari pemerintah waktu itu melalui beberapa peraturan dari pemerintah daerah. Jadi ketika PSBB mulai dilonggarkan, itu ada beberapa kebijakan bahwa masyarakat sudah boleh melakukan sedikit kegiatan walaupun itu dibatasi, namun dengan protokol yang harus dipenuhi, termasuk izin kepada pihak yang berwenang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika masyarakat itu menginginkan atau menginisiasi adanya acara, baik itu nanti acaranya bersifat komersil atau tidak, yang terpikir adalah ketika harus memenuhi prasyarat dari yang disyaratkan dari pemerintah. Jadi ketika harus memenuhi protokol kesehatan, masyarakat yang awam pasti akan bingung apa yang harus saya siapkan atas prosedur ini gitu. Protokol kesehatan itu apaan sih gitu. Apa yang mesti saya siapkan dan apa yang cocok untuk acara saya. Dari situ sampai detik itu masih belum ada kepikiran ya, maksudnya yang perusahaan sejenis yang udah bakal ada seperti GE Med Plus itu masih belum ada ya. Saya tidak tahu melihat apakah ada perusahaan sejenis atau enggak, tapi yang pasti adalah GE Med Plus dibentuk karena waktu itu memang ada kebutuhan. Jadi ketika kebutuhan masyarakat itu mulai kebingungan bagaimana harus mempersiapkan protokol kesehatan, saya pikir gimana kalau kita siapkan aja protokol kesehatannya. Yang mana nanti bisa dipakai untuk acara A, B, C, D, iya, dan sebagainya, iya, yang seperti antum sebutkan tadi. Hmm. Awalnya di situ. Iya. Sampai sekarang. Masya Allah. Jadi apa namanya tadi pengurangan untuk masalah kebijakan gaji, terus udah gitu insentif segala macam yang dikurangi itu, apakah juga berdampak kepada jumlah karyawan juga? Atau dari bisnis sebelumnya itu karyawan yang dari perusahaan yang mandek itu tadi dipindah di GE Med Plus sekarang ini? Perusahaan yang awal tidak ada, alhamdulillah tidak ada pengurangan jumlah karyawan. Tidak ada yang dirumahkan, hanya itu tadi penyesuaian jumlah gaji. Ya itu tadi bulan Mei mulai ada pengurangan tunjangan, jadi mereka hanya mendapatkan gaji pokok. Kemudian sampai sekarang, jadi sampai sekarang tidak ada pengurangan jumlah karyawan dan dan gaji tetap full. Dan alhamdulillahnya bisa kita penuhi dari unit usaha yang baru tadi. Masya Allah, gitu. Berarti ini ibaratnya kayak apa ya? Kayak satu jawaban di tengah kesusahan ya. Alhamdulillah. Iya, ya begitulah listeners. Mungkin kita sebenarnya nggak terpikir ya. Terkadang pas satu kita lagi keadaan kejepit ya Mas ya. Mungkin yang banget, bisa dibagikan kejepit banget kan ya. Banget. Jadi posisi orang udah pada kalut gitu kan. Kalut, mobil udah kejual, armada udah kejual. Iya, inspirasi ataupun ide itu terkadang pas muncul itu pas satu kita bener-bener keadaan kepepet ya Mas ya. Betul, kepepet. Untuk itu tadi gimana caranya kita bisa survive dengan kondisi yang bener-bener susah seperti ini. Betul. Nah, jadi kepepet itu sebenarnya kepepetnya mulai bulan kedua setelah PSBB. Kebijakan kegawatdaruratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ketika bulan Maret itu sudah kita berhenti total, kontrak-kontrak sudah dibatalkan. Bahkan yang paling ngenes, down payment customer mulai sampai bulan Maret sampai tahun depan, itu mereka menuntut untuk dikembaliin. Akhirnya kita kembaliin down payment. Jual aset gitu ya. Termasuk jual aset. Termasuk jual aset. Terus. Nah, terus kemudian untuk menutup operasional masih ada waktu itu. Bulan Mei masih ada. Maret masih ada. Bulan Mei habis. Juni mesti ngapain nih? Kalau enggak semakin banyak yang dijual kan. Akhirnya beberapa aset sudah dijual. Alhamdulillah ada sedikit sisa yang bisa diputar. Akhirnya itu tadi bisa jadi GMAT Plus. Terus yang pas satu cara memasarkan pertama kali itu, soalnya kan pas satu udah PSBB sampai dengan bulan, pokoknya PSBB, itu kan masyarakat kan juga bingung tuh Mas ya. Jadi artinya masa iya sih bisa bikin dengan syarat yang sebegitu ketatnya yang ditetapkan oleh pemerintah kayak gitu. Nah antum sendiri untuk memasarkan GE Med Plus ini supaya dikenal sama orang sendiri itu gimana? Atau kerjasama dengan vendor-vendor yang sudah ada atau? Jadi ketika itu ada beberapa customer kita yang memang ingin menyelenggarakan acara tapi mengalami kendala yang sama. Artinya mereka tidak tahu harus berbuat apa soal penyediaan protokol kesehatan. Dari situ kemudian kita tangkap peluang itu. Karena kan kalau kita mau bikin usaha nih, misalnya kan, mesti harus ada masalahnya dan kita carikan solusinya kan. Betul. Nah, kebetulan masalahnya sudah terjadi di depan mata. Kita tinggal ketawarkan aja solusinya. Oke Pak, kita siapkan protokol kesehatan untuk acara Bapak, sekian-sekian termasuk sampai izinnya. Alhamdulillah lancar sampai sekarang. Masya Allah. Begitu listeners. Jadi di dalam kondisi susah seperti ini tuh sebenarnya ada hikmah ya. Dan mungkin buat listener yang sekarang ini lagi memulai satu startup nih Mas, dengan musim seperti sekarang ini, dimana kayaknya kita kalau misalnya ngelihat ke depan itu kayaknya suram gitu ya. Angka statistik dari jumlahnya itu kayaknya udah bertambah. Resesi udah gitu ya. Resesi tuh. Resesi apalagi diambang resesi gitu. Nah, nasihat apa nih yang bisa antum bagikan kepada listeners yang mungkin aja baru aja nih kepikiran untuk memulai satu usaha? Sebenarnya nasihat, saya nggak tahu kalau nasihat harus nasihat apa, cuman kayaknya yang paling penting kuncinya adaptasi. Jadi adaptasi artinya kan ini kejadian yang memang kita tidak inginkan semua. Jadi artinya yang menerima ujian bukan hanya kita, orang Indonesia, sebagainya kan sedunia ya ini Mas. Sedunia. Nah, artinya terus, menurut saya yang paling cepat, yang paling menang adalah siapa yang paling cepat beradaptasi. Itu aja sih kayaknya. Itu poin yang mesti digaris bawah ini listeners. Semakin siapa yang akan menang itu adalah seseorang yang akan cepat beradaptasinya. Baik, mungkin untuk episode kali ini masalah bisnis dengan narasumber Mas Haris mungkin cukup sampai di sini aja ya. Insya Allah kita ketemu lagi dan bakal ngobrolin masalah bisnis yang lain. Tetap di Insaf, bincang santai penuh bincang santai penuh faedah. Ini masih mulai. Cut. Ngali terus ya. Anak kudu guyu saking kudu guyu ketemu saking ketutupan masker, Pak. Ya, Pak.